طيب Untuk tamarin alhamdulillah. Nah, diperhatikan tadi untuk tamarin yang pertama, istakhrijil af'al al-manzumah wanthur jazimaha wa 'alamata jazmiha li qawlihi ta'ala kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatil khati'ah fal yad'u nadiyah. Sanan az-zabaniyah kalla la tuti'hu wasud waqtani. Apa saja? Yang pertama mana? Yang tahi jazimnya lam, alamat jazimnya hadmu hadfil illah. Yang kedua ada fal yad'u, lam jazimnya lamul amr, alamat jazimnya, nama jazmnya apa? Hadfu hadfil illah, sama. Kemudian yang ketiga tuti'hu, jazmnya la nahiya, kemudian alamat jazmnya sukun. Yang kedua menyempurnakan jumlah. Yang pertama apa tadi Muhammad? Yang pertama, yang pertama, iya, nomor dua yang pertama. In tahtarim ikhwanaka yahtalimuka. Nah, asalnya yahtalimuna, maka dia apa? Manzum dengan membuang nun. Taib. Kemudian yang kedua, mata tatawadha. Apa tadi? Yazid, bisa. Mata tatawadha Yazid muhibbuka. Asalnya apa? Muhibbuna, orang-orang yang mencintai. Dan diidhafahkan kepada dhamir mukhatab ikhwani fillah, dibuang nunnya dalam idhafah. Dan jamak mudzakkar salim, nunnya dibuang kalau diidhafahkan. Muhibbuka. Nah, mata tatawadha Yazid muhibbuka. Kapan saja engkau tawanduk, maka akan bertambah orang-orang yang mencintaimu. Atau yaktur. Nah, yaktur muhibbuka, akan banyak orang yang mencintaimu. Tayyib. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, Abdul Bar. A'rib ma tahta khattin bihadal hadith. Yurid yanzimu yurid fi'lun mudhari'un fi'lu syarat, naam majzumun biman wa alamatu jazmihi as-sukun. Naam, alamatnya sukun, terus wa qasirat. Nah, karena man yuridillah, asalnya yurid, alamat jazmnya sukun, waqo sirat al-tiqa isakinain, terus yang dibukanya saja. Nah, jangan bergaya. Ya, nah, yang dikari saja. Nah, belum mendarik jangan bersyarat. Taib. Nah, alamat jazmi sukun. Taib, alamat jazmi sukun. Bapa ibu. Sudah cimbul kembali sekarang. Taib. Alamat jazmi sukun. Bapa ibu. Taib. Alamat jazminya sukun. Nah, dan fa'ilnya apa? Dhamir mustatir huwa, kemudian ha, dhamir bi mahalli nasbin maf'ulun fi. Baik. Sudah sampai kita baru untuk kemudian. Subhanallah. Ini murajaah ya.